Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkumpul dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah. Dan kita masih membahas hadis di bab taubat di Riyadhus Shalihin, dialog antara Zir bin Hubaysh dan dengan salah seorang sahabat Nabi, Sufwan ibn Asal radhiyallahu anhu. Qala syarih rahimallahu taala, kemudian Zir bin Hubaysh bertanya kepada Sufwan ibn Asal, apakah Sufwan pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernahkah Nabi bersabda tentang masalah cinta? Yang dimaksud dengan al-hawa di sini adalah al-mahabbah wal-mail, tentang masalah cinta dan kecenderungan. Faqal, maka Sufwan bin Asal mengatakan pernah, kemudian beliau menceritakan kisah seorang Arab Badui yang suaranya keras, yang datang dan berteriak, "Wahai Muhammad," dengan suara yang lantang. Maka ada orang yang menegur Arab Badui ini dengan mengatakan, "Celaka engkau, kau panggil, kau teriaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau panggil Rasulullah dengan suara yang keras." Dan ini adalah satu perbuatan yang terlarang, bersuara keras ketika di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan ayat di surat Al-Hujurat ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bersuara keras dengan volume melebihi volume suara nabi, wala tajharu lahu bil qaul, janganlah kalian teriak-teriak ketika berbicara kepada beliau, kajah ribak dikum liba'din, sebagaimana kalian bicara dengan temannya sendiri, satu teriak dengan yang lain. Apa bahayanya? Antah batu a'malukum ba'antum latash'urun. Maka tindakan tersebut, bersuara keras di hadapan Nabi, itu bisa menghapus pahala amal kebajikan kalian tanpa kalian sadari. Demikian itu surat Al-Hujurat ayat yang kedua. Maka surat Al-Hujurat ayat yang kedua ini dalil bahwasanya maksiat bisa menghapus pahala. Sebagaimana amal kebajikan bisa menghapus dosa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu hadis Arba'in Nawawiyah, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah amal burukmu dengan amal bajikmu, amal baikmu, niscaya amal yang baik itu akan menghapus amal yang buruk. Kemudian di sini terdapat adab, dalam ayat ini terdapat adab di antara etika dan adab seorang muslim adalah tidak bersuara yang lebih keras daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Kemudian bagaimanakah bentuk amal untuk ayat ini setelah beliau wafat? Maka jawabannya ada dua. Yang pertama, ketika seorang itu diberi oleh Allah kesempatan untuk ziarah, berkunjung ke Masjid Nabawi, kemudian sekalian melewati makam Nabi, maka ketika itu tidak boleh teriak-teriak. Kemudian yang kedua, ketika kita berada di satu majelis, di majelis tersebut, di tempat tersebut, hadis Nabi sedang dibacakan, maka kita tidak boleh teriak-teriak, ribut sendiri, buyon, ketawa ketiwi, yang seringkali lebih keras daripada suara yang membacakan hadis. Maka guyon sendiri, bahkan ketawa-ketawa lebih keras daripada suara orang yang membacakan hadis, termasuk tergolong bersuara keras di hadapan Nabi. Dan ini adalah perbuatan dosa yang bisa menghapus amal kebajikan. Walakin al-A'rab, akan tetapi orang Arab Badui itu seringkali mereka tidak mengetahui etika dan tata krama, karena mereka adalah orang yang tinggal jauh dari al-mudun, dari perkampungan yang bersifat permanen. Perlu diketahui bahasanya yang dimaksud dengan Arab Badui beda dengan Badui di tempat kita. Kalau Badui dalam bahasa Indonesia artinya orang yang tinggal di pelosok, semacam suku Badui di Banten, artinya pelosok, jauh dari peradaban, itu Badui. Sedangkan untuk Arabi yang sering diterjemahkan dengan Arab Badui, maksudnya adalah orang yang tinggal nomaden. Mereka tidak punya tempat tinggal yang bersifat menetap, sehingga rumah mereka adalah tenda. Mereka nomaden dengan tinggal di tenda di dekat oase. Di situ banyak rumput, bisa untuk makan, untuk masih makan untuk ontanya. Dan kalau rumput sudah habis, oase sudah mulai kering, maka kukutan, maka akan pindah cari oase yang lain. Itu yang dimaksud dengan al-A'rab. Maka yang dimaksud dengan mudun di sini adalah orang yang sudah tinggal menetap. Wabaiduna anil ilmi, dan orang-orang Arab Badui ini karena mereka tidak tinggal di tempat yang menetap, pemukiman yang bersifat menetap, maka mereka jauh dari ilmu. Karena ulama, karena orang-orang yang berilmu, orang-orang yang punya peradaban yang baik, punya tata krama, sopan santun, mereka ini biasanya tinggal di, sudah bertempat di pemukiman yang bersifat permanen. Fa'ajabahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab pertanyaan orang tersebut dengan juga suara yang keras sebagaimana pertanyaan si Arab Badui. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna dalam bersikap. Oleh karena itu beliau memberikan untuk masing-masing orang sesuai dengan kadar apa yang bisa ditangkap oleh pikiran orang tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan si Arab, orang Arab Badui ini dengan semisal gaya dia berbicara. Maka qala lahu al-A'rabi, orang Arab Badui berkata kepada Nabi, al-mar'u yuhibbul qauma walamma yalhaqu bihim. Wahai Nabi, ada seorang yang mencintai sekelompok orang, mencintai orang-orang saleh. Walamma yalhaqu bihim, namun tidak bisa menyusul orang-orang saleh tersebut dalam amal. Tidak bisa mengejar, apalagi nyalip, nyusul saja tidak bisa. Maka bagaimanakah nasib orang semacam ini? Dia cinta dengan orang soleh, cinta dengan orang yang baik, namun amalnya tidak ada apa-apanya dengan amalnya orang yang baik. Bisakah mereka nanti satu tempat di surga? Artinya pertanyaan ini, ada orang yang mencintai sekelompok orang, yaitu orang-orang soleh, namun amalnya di bawahnya, jauh di bawahnya amal orang-orang yang soleh. Tidak bisa sama dengan mereka dalam amal. Ma'aman ya kunu, bagaimanakah nasib orang semacam ini yang modalnya cuma modal cinta? Ma'aman ya kunu, bersama siapakah orang ini nanti akan kumpul? Ayakunu ma'ahum aula, apakah orang yang cuma punya modal cinta ini bisa kumpul dengan orang-orang soleh yang dicintai, ataukah tidak bisa kumpul dengan mereka? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban yang menenteramkan, yang mengembirakan orang Arab Badui tersebut, dan demikian juga mengembirakan kita. Almaru ma'a man habba yaumal qiyamah. Sesungguhnya seorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintai pada hari kiamat. Maka hadis ini adalah kabar gembira, demikian juga kabar yang mengkhawatirkan. Tergantung siapa yang dicintai. Kalau kita cinta orang soleh, kita cinta Nabi, cinta para sahabat, cinta para ulama, cinta dengan para salafus soleh, maka ini kabar gembira. Mudah-mudahan dengan modal cinta, hanya dengan modal cinta kita bisa kumpul dengan mereka. Namun kalau yang dicintai adalah pemain sepak bola yang kafir, dan kalau yang dicintai adalah artis yang suka gonta ganti pasangan, yang dicintai dan yang difani adalah yang diburu beritanya adalah para pemain sinetron, pemain film, para penyanyi, wah ini bahaya. Maka ini kabar yang mengkhawatirkan. Nanti besok kumpulnya tempatnya ya bareng dengan orang-orang yang dicintai. Kira-kira para artis yang buka-buka aurat, bahkan boleh jadi free sex, narkoba, dan seterusnya, kira-kira tempatnya di surga atau tempatnya di neraka? Atau kalau seandainya masuk surga, surganya yang mana? Jika masih punya iman tentu masuk surga, dan surganya yang sebelah mana? Maka ini berita yang mengkhawatirkan. Karena siapa yang mencintai sekelompok orang, maka dia akan di akhiratnya kumpulnya tempatnya dengan orang tersebut. Maka ini nikmatun azimah dari satu sisi, yaitu dari sisi orang-orang yang mencintai orang yang saleh, mencintai para sahabat Nabi, mencintai keluarga Nabi, mencintai Nabi, bahkan mencintai para Nabi. Makanya ada satu nikmat yang besar, walilhamdu. Dan diriatkan dari Anas bin Malik radhiallahu anhu, satu potong hadis, Rasul berkata pada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka Nabi katakan, innaka ma'a man ahbabta, yang engkau akan bersama orang-orang yang kau cintai. Maka Anas berkomentar berkaitan dengan hadis ini, fa ana uhibbu Rasulullah wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum. Aku adalah orang yang demikian cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat terutama Abu Bakar dan Umar, maka aku berharap semoga aku bersama mereka di akhirat. Demikian juga kita, kita jadikan Allah sebagai saksi bahwasanya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai empat sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin dan para sahabat secara umum, demikian juga para a'immatul huda, para ulama setelah mereka, maka kita berharap dan mohon kepada Allah supaya Allah jadikan kita bersama mereka. Hadza busra lil insan, maka ini adalah sebuah hadis, ini adalah sebuah kabar gembira untuk manusia. Jika seorang manusia itu, seorang insan, mencintai sekelompok orang, maka dia akan bersama mereka meskipun amalnya tidak bisa semisal dengan amal mereka. Maka orang tersebut akan bersama mereka dalam surga, dan Allah akan kumpulkan orang yang modalnya cinta tadi bersama orang-orang yang dicintai saat dikumpulkan di padang mahsyar. Dan mereka pun akan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam semua, dan demikian seterusnya. Maka demikian juga sebaliknya, hadis ini adalah kabar yang menakutkan. Sebagaimana orang yang mencintai orang-orang yang kafir, boleh jadi karena penyanyi terkenal, boleh jadi karena pemain sepak bola, atau karena Jackie Chan, karena bintang laga di film, atau yang lainnya. Orang kafir, maka ngefan berat dengan mereka, sampai mengoleksi fotonya, bahkan dipigura, bahkan dicarikan tanda tangannya, Maka orang-orang yang mencintai al-kafara, orang-orang kafir, maka ada harapan besar untuk bersama mereka. Maka ada harapan besar untuk bersama mereka. Enggak keturutan bersama di dunia. Orang yang mencintai ngefan dengan pemain sepak bola ini kan pingin lihat bisa selalu bersama orang yang dicintai. Maka Allah akan wujudkan harapannya di akhirat nanti. Bersama di neraka. Li'ana mahabbatal kafirin, karena ngefan dengan orang kafir, satu hal yang terlarang dalam Islam. Bal takunu min kabairi dzunub, bahkan tergolong ngefans dengan orang kafir, mengidolakan orang kafir, itu tergolong dosa besar. Karena kaidah dalam masalah ini, orang yang membenci sesuatu maka akan membenci pelakunya. Dan satu hal yang sulit untuk diterima oleh akal sehat, membenci sesuatu namun ngefans dengan orangnya. Benci dengan korupsi namun mengidolakan koruptor. Mungkinkah bisa kita jumpai orang semacam ini? Benci getingnya setengah mati, tidak sukanya enggak ketulungan, namun siapakah idolamu? Koruptor fulan. Mungkinkah itu didapatkan? Benci dengan perbuatan mencuri, namun malah mengidolakan pencuri. Wah, itu pencuri hebat loh itu. Idola saya. Gak pernah ketangkep. Bisakah dijumpai hal semacam itu? Membenci satu hal, namun mengidolakan pelakunya. Membenci perbuatan zina, free sex, dan semacamnya, namun mengidolakan pelakunya. Maka di manakah akal sehat? Ini satu hal yang tidak bisa dibayangkan adanya semacam ini. Membenci perbuatan merampok, namun idolanya malah perampok. Tentu satu hal yang tidak bisa dinilai nalar. Oleh karena itu, seorang muslim, bahkan jadi syarat keislaman, membenci kekafiran dan kemusyrikan. Membenci kekafiran dan kemusyrikan, ini jadi syarat keislaman. Tidak sah keimanan seseorang sampai ada padanya kebencian yang luar biasa dengan yang namanya pembatal-pembatal iman. Lakad tuman ata'a rasulah wa wahadallaha man wawatahallaha wa ata'a rasulah falayajizulahu mawalatuman hatallaha wa rasulah walaukan akroba qoribin. Maka siapa yang benar-benar mengesakan Allah dan mentaati Rasul, maka tidak boleh dan tidak mungkin dia akan mengidolakan orang-orang kafir. Namun yang ada pada dirinya kebencian dengan kekafiran, hal-hal yang membatalkan iman, kemudian derivatnya, dampaknya adalah tentu tidak akan mengidolakan orang yang gemar melakukan kekafiran dan ada padanya kekafiran dan kemusyrikan. Oleh karena itu, maka menjadi kewajiban setiap muslim untuk punya rasa tidak suka dengan orang kafir. Menjadi kewajiban seorang muslim untuk tidak mengidolakan orang kafir. Dan tidaklah dia sadari bahasanya mereka adalah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Islam dan kaum muslimin. Betapapun mereka menampakkan sedekah, menampakkan persahabatan, menampakkan rasa cinta dan kedekatan, maka tidaklah orang kafir itu coba-coba untuk mendekatkan diri kepadamu, kepada kita, kecuali karena limaslahati anfusihim, kecuali untuk kepentingan, untuk sekedar memuluskan kepentingan. Artinya faktornya faktor duniawi. Faktornya faktor duniawi. Dan itu adalah satu hal yang membahayakan kita. Adapun dia mendekatkan diri, mencari simpati kepada kaum muslimin demi kepentingan kaum muslimin, fahadha syai'un ba'id, maka itu satu hal yang jauh alias mustahil. Itu adalah satu hal yang mustahil. Ada orang kafir kemudian mencari simpati kaum muslimin demi kepentingan kebaikan kaum muslimin. Satu hal yang mustahil terjadi. Kalau dia mencari simpati kaum muslimin demi kepentingan, kepentingannya si kafir, maka iya. Karena orang kafir ini punya produk, pasarannya mana? Indonesia, pasarannya orang Islam. Ya dia perlu baik-baik sama orang Indonesia, orang kaum muslimin supaya produknya laku. Atau karena kepentingan-kepentingan yang lain. Namun dia mencari simpati kaum muslimin, tujuannya adalah semata-mata untuk kebaikan kaum muslimin. Ini satu hal yang mustahil, tidak akan mungkin terjadi kecuali bisa kita pertemukan air dan api. Oleh karena itu, maka satu hal yang tidaklah mungkin orang-orang kafir itu mencintai kita, dan di satu sisi dia juga memusuhi kita karena keislaman kita. Dan karena Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka adalah musuh Allah dan musuh kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Mumtahanah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan orang-orang kafir yang merupakan musuhku dan musuh kalian sebagai idola-idola kalian. Sebagai orang-orang yang sangat-sangat kalian cintai. Demikian juga Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man kana aduwwa lillahi wa malaikati wa rasulihi wa jibril wa mikaela fa inna Allah aduwwu lil kafirin." Maka siapa saja yang memusuhi Allah, malaikat, rasul, dan Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Maka setiap orang kafir, maka Allah musuhnya. Dan setiap orang kafir, maka dia adalah orang yang aduun lana, orang yang tidak menginginkan kebaikan untuk diri kita. Dan setiap orang kafir tidaklah dia sembunyikan dalam hatinya kecuali niat-niat yang buruk. Meskipun boleh jadi sikapnya adalah sikap-sikap yang baik, namun sikap yang baik tersebut karena kepentingan, bukan karena semata-mata, bukan karena cinta, namun karena kepentingan yang bersifat duniawi. Oleh karena itu, maka menjadi kewajiban kita kaum muslimin untuk memiliki rasa tidak suka, atau yaitu tidak mengidolakan setiap orang kafir. Mamakana jinsu, siapapun, apapun jenisnya, apapun jenis kekafirannya, dan betapapun dia berupaya untuk mengambil simpati kita, maka patut untuk kita sadari dan kita jamkan bahasanya dia adalah musuh Islam dan kaum muslimin, orang yang membenci Islam dan kaum muslimin. Ya, idza na'khudhu min hadhihi, maka jika demikian, maka dari hadis ini kita bisa mengambil satu kaedah, yang kaedah ini dasarnya diletakkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu al-mar'u ma'a man ahabba. Bahasanya seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Oleh karena itu, maka menjadi kewajiban kita bersama untuk mengikatkan hati kita dengan kecintaan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Demikian juga empat sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin dan seluruh para sahabat Nabi secara umum, yang mereka adalah manusia mulia dan para ulama a'immatul huda setelah para sahabat, supaya kita bisa bersama dengan mereka. Nas'alullah ayu haqiqalana dhalika bimanihi wa karmihi wallahul muwaffiq. Kita mohon kepada Allah agar Allah wujudkan untuk kita harapan kita tersebut dengan anugerah dan kemurahannya, dan Allah yang memberikan taufik. Kemudian hadis yang ke-20 dari hadis-hadis yang ada di Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin adalah hadis tentang kisah 99 orang, pembunuh 99, yang kemudian dia lengkapi korbannya dengan 100 orang. Itu hadis dari sahabat Abu Sa'id yang nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bercerita, kana fi man kana qablakum rajulun, di umat terdahulu yaitu Bani Israel ada seseorang, qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, yang dia telah menghabisi 99 orang dengan kurbannya. Dia hitung kurbannya dan kurbannya sudah 99 nyawa. Maka ini adalah tentu kejahatan yang sangat-sangat jahat. Dan orangnya kita katakan adalah penjahat yang sangat-sangat penjahat. Fasa'ala, maka dia kemudian bertanya-tanya an a'lami ahlil ardi. Dia tanya-tanya kepada banyak orang tentang orang yang paling berilmu tentang agama yang ada. Fadullah ala rahibin, maka dia ditunjukkan kepada seorang rahib ahli ibadah. Demikianlah sikap masyarakat sejak masa silam dan masa sekarang, yaitu berbaik sangka dengan ahli ibadah. Dikira ahli ibadah itu orang yang pintar agama, rajin sholat, rajin ke masjid, kopiahnya putih, suka pakai baju koko, rajin puasa Senin Kemis, maka dia akan dianggap orang yang ngerti agama. Maka masyarakat ketika ditanyai oleh sang penjahat, tolong tunjukkan saya orang yang paling pintar agama, maka ditunjukkanlah fulan. Dan fulan itu bukan orang yang pintar agama, namun dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang pintar agama. Kenapa? Karena dia ahli ibadah. Dia ahli ibadah. Ahli ibadah disebut rahib. Dia ambil kata-kata rohbah, artinya takut. Karena mereka adalah orang yang sangat besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bisa pol-polan, bisa maksimal dan sungguh-sungguh beribadahnya kepada Allah karena rasa takut yang demikian besar kepada Allah yang ada pada hati mereka. Maka inilah kondisi masyarakat sejak masa silam sampai hari ini. Berbaik sangka dengan ahli ibadah. Dan mengira dan menilai kalau orang itu ahli ibadah, maka dia adalah pintar dan menguasai hukum agama. Padahal belum tentu. Cuma sekedar rajin sholat, rajin puasa, rajin ke masjid, itu tidak langsung dan otomatis kemudian ngerti dalil, ngerti ayat, faham ayat Al-Quran, faham hadis Nabi, ngerti hukum ini dan itu. Cuma sekedar rajin ke masjid, rajin puasa, non gak rajin duduk ngaji, ya sama dengan yang dengan orang yang tidak berilmu yang lain. Maka setelah mendapatkan informasi si fulan itulah orang yang dianggap orang yang paling berilmu, padahal ternyata realitanya adalah sekedar ahli ibadah, fa'atahu. Maka sang penjahat ini mendatangi orang yang dimaksudkan. Faqal, lalu dia mengatakan bahasanya dirinya qatala, telah dirinya telah membunuh tis'atan wa tis'ina nafsan. Dia telah membunuh 99 nyawa. Fahallahu min taubatin, maka apakah ada pintu tobat untuknya? Maka di sini kita lihat Nabi mengatakan faqala, namun harusnya ana. Jadi seharusnya dalam bahasa Arab faqal ana qataltu tis'atan wa tis'ina nafsan. Namun bunyi hadisnya innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Harusnya kemudian si penjahat ini berkata, kalau perkataannya dikutip, saya membunuh, telah menghabisi 99 orang. Non redaksinya Nabi, si penjahat tadi berkata, dia membunuh 99 nyawa. Maka di sini terdapat adab dalam berbicara. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka dengan kata-kata keburukan, meskipun sekedar mengutip, sekedar kutipan. Oleh karena itu, ketika ada kutipan dan kutipannya itu kalimat yang jelek, saya ngerian, saya membunuh, jadinya saya membunuh 99 nyawa. Ketika kutipan tersebut kemudian maknanya jelek, maka Nabi ubah menjadi orang ketiga. Maka dia berkata, perkataannya, dia membunuh 99 nyawa. Nabi risih, meskipun sekedar cerita, meskipun sekedar mengutip. Dan sekedar mengutip itu tidak kita nisbatkan dialah yang mengatakannya. Dialah yang mengatakannya, bukan orang itu. Ini cuma sekedar kutipan. Namun tahafut, kehati-hatian, dan tidak ingin dari lisannya terucap kata-kata yang buruk dan kata-kata yang ngeri, maka ini mendorong Nabi untuk mengubah kalimat langsung. Ini kutipan, kutipan harusnya kalimat langsung. Dan realitanya kutipan yang meluaskan kalimat langsung, Nabi ganti menjadi kalimat tidak langsung. Padahal itu kutipan. Fahallahu min taubah, harusnya kan fahali min taubah, maka apakah ada pintu tobat untukku? Namun enggak. Maka apakah ada pintu tobat untuk dirinya? Demikian juga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau satu ketika bersumpah dengan menyebut nama bapaknya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur langsung Umar bin Khattab dan mengatakan, innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum. Sehingga Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan menyebut nama bapak kalian. Maka sejak mendapatkan teguran itu, Umar bin Khattab mengatakan, maka sejak itu saya tidak pernah menyebutkan kalimat berisi sumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, dzakiran wala athiran. Baik saya sendiri yang ngomong ataupun saya sekedar mengutip ucapan orang lain. Dzakiran wala athiran. Sekedar mengutip pun saya enggak mau. Umar enggak akan berani mengutip si fulan berkata demi lata, misalnya saya begini-begini. Maka paling-paling kan dia ceritakan, dia bersumpah dengan lata. Dia bersumpah dengan lata kalau dia mau berbuat demikian dan demikian. Faqal, maka apa jawaban rahib ahli ibadah yang tidak punya ilmu agama tentunya? Dan yang dimaksud dengan tidak punya ilmu agama itu adalah tidak punya ilmu agama yang memadai. Tentu yang namanya abid dia tetap punya ilmu agama. Kalau enggak ya dia enggak bisa wudu, enggak bisa sholat dan seterusnya. Kapan awal puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, mestinya dia ngerti itu. Kalau dia tidak, maka dia tidak akan bisa menjadi ahli ibadah. Ahli ibadah harus punya ilmu supaya minimal untuk mengesahkan ibadahnya. Kalau dia tidak punya ilmu yang minimal untuk mengesahkan ibadahnya, ya maka dia tidak bisa disebut ahli ibadah, namun ahli ngawur. Kan? Sholatnya asal, puasanya waton. Ya. Tentu ini bukan ahli ibadah, namun ahli awur-awuran. Kan? Namun ahli serampangan, sembarangan. Maka kita ketika kita katakan ahli ibadah ini tidak punya ilmu agama, itu maksudnya bukan dia sama sekali tidak punya ilmu agama, dia punya, cuma pas untuk mengesahkan amal ibadahnya saja. Namun karena dia tidak punya ilmu yang memadai, maka kita katakan dia tidak punya ilmu agama. Bukannya dia tidak punya ilmu sama sekali, namun dia tidak punya ilmu yang memadai. Dan jika seorang itu tidak punya sesuatu yang memadai, boleh dia katakan kalau dia tidak punya. Nah, orang yang punya duit cuma 1.000, 2.000, dia boleh dan sah mengatakan saya tidak punya uang. Duh, itu nyatanya ada 500. Ya, kalau cuma 500 perak ya, itu tidak memadai. Tidak bisa untuk sekedar kencing saja, tidak bisa. 500 itu tidak bisa untuk pergi ke toilet umum. Tidak memadai itu, tidak bisa untuk apa-apa. Sama dengan tidak ada. Sama dengan tidak ada. Maka sah. Orang yang cuma punya duit sedikit, sah. Dan dia tidak salah ketika dia mengatakan saya tidak punya uang, karena dia tidak punya uang yang memadai. Maka apa jawaban ahli ibadah yang tentu dia tidak punya ilmu agama? Maka jawabannya, lah, tidak ada pintu tobat untukmu. Maka ketika dijawab tidak ada pintu tobat untukmu, fakotalahu, maka dihabisi saja sekalian. Malah orang ini, saya mau tobat kok dibilang tidak ada pintu tobat untukku. Fakotalahu, maka dia bunuh sekalian ahli ibadah tersebut. Fakam malabi mi'atan, maka dia lengkapi, dia genapi korbannya menjadi 100 nyawa. Maka demikianlah harga mahal sebuah kebodohan. Inilah harga mahal sebuah kebodohan. Nyawa melayang. Nyawa melayang. Harga mahal sebuah kebodohan. Namun betapa banyak orang itu merasa nyaman dengan kebodohan. Nggak usah rajin-rajin ngaji. Nanti malah banyak yang diketahui, banyak dosanya. Maka merasa puas dengan kebodohan. Padahal kebodohan itu harganya mahal. Ada harga mahal gara-gara kebodohan. Lihat, harga mahal yang harus dibayarkan oleh orang bodoh ini. Nyawanya melayang gara-gara kebodohannya. Maka al-jahlu yadur binafsi wa yadur ghairahu. Kebodohan terhadap ilmu agama itu membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Dalil kalau kebodohan itu membahayakan diri sendiri, dalilnya hadis ini. Gara-gara kebodohan dia bahayakan dirinya sendiri, mati. Gara-gara bodohnya. Dan di zaman Nabi kita jumpai kebodohan itu membahayakan orang lain. Ada orang yang kepalanya luka, jatuh dari unta, kepalanya luka berdarah-darah. Malamnya junub, paginya bingung. Saya bisa wudu, bisa tayamum ataukah harus mandi? Maka dia tanyakan pada beberapa orang. 3 orang minimal. Di situ jamak disebutkan. Maka dia tanyakan kepada 3 orang. Dan 3-3-nya bodoh semua. Dan semuanya jawabannya mengatakan, kamu tidak boleh tayamum. Ini junub, harus mandi. Karena jawab orang pertama harus mandi, jawaban orang kedua harus mandi, jawaban orang ketiga harus mandi. Udah mantap lah. Jawab 3 orang mandi semua. Tidak ada udur untuk tayamum. Akhirnya mandilah orang tersebut subuh-subuh, pagi-pagi. Habis mandi mati. Habis mandi mati. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kotalahum kotalahu kotaluhum kotaluhu kotalahumullah. 3 orang tersebut pembunuhnya. 3 orang tersebut pembunuhnya. Harga mahal sebuah kebodohan. Orang lain mati gara-gara fatwanya. Dan Nabi katakan merekalah pembunuhnya. 3 orang itulah yang jadi berstatus sebagai pembunuh orang tadi. Harga mahal sebuah kebodohan. Harga mahal sebuah kebodohan. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.